تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kita baca riwayat yang terakhir dari Abu Dar. Kata beliau, hadatsana Wahab bin Baqiyya qala akhbarana Khalid an Daud anil Walid bin Abdurrahman. An Daud an Walid bin Abdurrahman. Ini rawi yang sudah berlalu semua ya. An Jubair bin Nufair al-Hadrami an Abi Dar radhiyallahu anhu annahu qala sumna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ramadan falam yakun bina syai'an minhu hatta baqiya sab'u layalin. فقام بنا حتى كانت ليلة الخامسة فقام بنا نحوا من شطر الليل ثم قال فقلت يا رسول الله لو نفلتنا بكية ليلتنا هذه قال إنه من قام مع الإمام حتى ينفتل itu sama dengan yang sharif ya husiba lahu qiyam lailah maka akan dihitung untuknya salat satu malam penuh. ثم كانت الليلة التي تليها فلم يقمها حتى كانت الثالثة فجمع أهله وجتمع الناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح فقلت وما الفلاح قال السحور ثم لم يقم بنا بعدها حتى مضى الشهر. Ini sama ya dengan riwayat sebelumnya. Baik, kemudian setelah itu beliau bawakan di sini riwayat dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu. Nu'man bin Bashir lain lagi ya. An-Nu'man bin Bashir ini selain daripada riwayat Abu Dar al-Ghifari. Kata beliau, hadatsana Yazid bin Khalid bin Mauhib atau bin Mauhab al-Ramli. Qala hadatsana Ibnu Wahab, Abdullah bin Wahab. Qala akhbarani Muawiyah bin Salih. Anna Abu Talhah al-Syami hadatsahu. Abu Talhah ini namanya Nu'aim bin Ziyad al-Anmari. Thiqah. Dia kadang memursalkan hadith. Cuma di sini annahu sami'a An-Nu'man ibn Bashir yaqulu 'alal mimbar. Dia mendengar Nu'man bin Bashir berucap di atas mimbar. Jadi di sini enggak ada masalah ya. Karena dia sudah terangkan mendengar langsung kepada siapa? An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. An-Nu'man bin Bashir ini pernah berucap di atas mimbar. Kata beliau, "Qumna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailata 23 hatta dhahaba thuluthul lail." Tanoman kami pernah sholat malam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di malam ke-23 sampai selesai sepertiga malam. Thumma sallayna ma'ahu lailata arba'in wa ishrina fakhaffaf. Kemudian kami sholat bersama beliau pada malam ke-24 maka beliau memperingan. Iya. Thumma sallayna ma'ahu lailata 25 ila nisfil lail. Kemudian pada malam ke-25 kami sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai seperdua malam. Falamma kanat lailata 26 khaffaf. Begitu malam ke-26 beliau memperingkas lagi, memperingan. Thumma qumna ma'ahu lailata 27 hatta dhananna anna la nudrikul falah. Kunna nad'u as-sahur al-falah. Kemudian kata Nu'man, begitu malam ke-27 Nabi mengimami kami sampai kami khawatir ketinggalan makan sahur. Makan sahur di bahasa kami waktu itu kami sebut dengan kata al-falah. Nah, ini bahasa-bahasa yang dipilih oleh sahabat itu masya Allah ya. Bahasa indah sekali. Falah itu kan artinya keberuntungan kan. Jadi kalau sahurnya disebut falah itu keberuntungan. Nah, itu tafa'ul namanya dalam bahasa. Iya itu pemilihan kata-kata ya. Makanya seorang itu pandai kalau dia punya fikih, itu biasanya pandai dia pilih kata-kata yang tepat. Dia menggambarkan harapan. Orang Arab itu kalau ada orang sakit, tersengat kalajengking, itu dia sebut dengan bahasa salim. Orang tersengat kalajengking ini, tapi disebut salim. Tahu artinya salim? Salim itu orang yang selamat. Kenapa disebut orang yang selamat? Sebab diharapkan dia selamat dari sengatan kalajengking itu. Nah, itu kayak harapan begitu. Sama begitu sahur dia sebut falah, kegembiraan. Keberuntungan. Jelas ya? Keberuntungan. Akhirnya hadith Nu'man bin Bashir ini kalau diriwayat ini itu kayak sholatnya itu kayak 6 malam ya. Cuman malam 24 dan 26 Nabi memperingan. Tapi maksudnya memperingan di sini, wallahu alam, itu tidak berbeda dengan riwayat Abu Dzar. Memperingan maksudnya beliau cuma sholat isya saja, tidak sholat tarawih. Itu maksudnya. Sebab kalau misalnya ada sholat tarawihnya, beliau akan sifatkan sampai kemana, ringannya itu kayak gimana. Jadi ini tidak bertentangan dengan hadis Abu Dzar sebelumnya. Karena kejadiannya sama ya, sahabat sama-sama hadir. Ya, kan begitu.